Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 4 Muharram 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 1 Agustus 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji dua nama Allah sekaligus. Apa itu? Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir. Apa itu Al-Muqaddim? Yang Maha mendahulukan. Al-Mu'akhir, yang Maha mengakhirkan. Seperti biasanya, setelah kita mengkaji makna dari suatu Asma'ul Husna, maka kita akan membahas tentang apa buah manis yang akan dipetik ketika kita mengimani nama tersebut. Silahkan yang punya kitabnya bisa dibuka halaman 55. Iqra. Sebelumnya ada yang tersisa itu, wal muqaddim wal muakhiru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu Syekh Abdul Aziz bin Nasir al-Julayl hafizahullah ta'ala. Al-ma'na fi haqqillah azza wa jalla. والمقدم والمؤخر من أسمائه الحسنى المزدوجة المتقابلة مزدوجة مزدوجة أحسن الله إليكم. والمقدم والمؤخر من أسمائه الحسنى المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقرونا بالآخر فإن الكمال في اجتماعهما. Jadi ini masih sedikit melanjutkan tema yang lalu, bahwa nama Al-Muqaddim dengan Al-Mu'akhir ini sepasang. Kenapa? Sepasang. Jadi jangan dipisah-pisah. Kenapa? Karena kesempurnaan makna yang ada di dalam nama ini ketika digandengkan. Jadi ketika digandengkan itu akan terlihat kesempurnaannya. Maka ini nama yang tidak seyogianya dipisah-pisah, tapi selalu nopo, selalu digandengkan bersama-sama. Ini kira-kira paragraf yang tadi dibaca. Baik, sekarang kita masuk tema hari ini. Nah, min atharil imani bihadaini lismainil karimain. Awalan, al-imanu bi annahu subhanahu al-muqaddimu wal-mu'akhiru yuthmiru fi qalbil mu'mini ta'alluqa billahi wahda wa tawakkula alayhi subhanahu. فمهما حاول البشر تقديم شيء لم يرد الله عز وجل تقديمه أو تأخير أمر لم يرد الله تعالى تأخيره فلن يستطيعوا، وهذا يخلص القلب من الخوف من المخلوق أو رجائه. نعم. Buah yang pertama dari keimanan kita dengan nama Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir adalah bergantung dan bertawakal hanya kepada Allah. Kenapa? Bergantung dan bertawakal hanya kepada Allah. Apa hubungannya sama nama Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir? Karena nasib kita maju atau mundur itu tergantung sinten? Allah. Jadi ketika kita meyakini al-muqaddim yang maha mendahulukan, yang bikin orang maju, al-mu'akhir yang maha mengakhirkan, yang bikin orang mundur, yang bikin orang telat, yang bikin orang maju duluan, ini adalah sinten? Allah. Sehingga nasib kita itu bukan ditentukan oleh manusia. Nasib kita bukan ditentukan oleh komandan kita. Nasib kita bukan ditentukan oleh atasan kita. Nasib kita bukan ditentukan oleh parpol. Nasib kita bukan ditentukan oleh ormas. Nasib kita tidak ditentukan oleh pejabat. Nasib kita itu ditentukan oleh sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai mengorbankan prinsip untuk mengejar remeh-temeh urusan dunia. Kenapa? Jangan sampai mengorbankan prinsip dalam rangka mengejar remeh-temeh dunia. Wah, nanti kalau saya enggak nyuap, nanti saya enggak naik-naik jabatan. Loh, yang mendahulukan al-muqaddim, yang membuat jenengan naik jabatannya, itu namanya muqaddim. Yang mendahulukan, yang membuat jenengan maju duluan, yang buat jenengan naik jabatan dulu, itu sinten? Jangan mengorbankan prinsip untuk mengejar sesuatu yang remeh. Ya. Begitu pula ya dalam urusan asmara. Kalau tadi urusan apa? Urusan jabatan. Kalau ini urusan asmara. Jangan mengorbankan pertemanan dan persaudaraan gara-gara mengejar apa? Cinta seorang wanita idaman Anda. Masa cuma gara-gara rebutan apa? Akhwat. Ya. Akhirnya pertemanan bertahun-tahun yang dijalin dengan sesama teman mondok itu hancur berantakan. Ini apa ini? Ya, tapi kalau saya enggak menjatuhkan teman saya enggak akan bakalan dapat akhwat itu. Ya, padahal itu akhwat apa? Idaman. Ya. Bunga kota. Ya orang oleh bungane oleh godonge. Karena belum tentu yang bunga itu betul-betul bunga, bisa saja itu bunga imitasi. Ya. Kan kita cuma ngelihat apanya? Lihat luarnya aja. Cuma kita ngelihat, cuma ngelihat casingnya aja. Jadi jangan kita mengorbankan prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip persaudaraan, prinsip-prinsip ukhuwah hanya untuk mengejar remeh-temeh dunia. Karena sejatinya yang akan membuat kita maju atau mundur, membuat kita berhasil mendapatkan yang kita inginkan atau gagal. Berhasil itu muqaddim, gagal napa? Muakhir. Yang menyebab kita yang menyebabkan yang akan menentukan kita berhasil atau gagal itu adalah al-muqaddim dan al-muakhir. Sinten? Allah azza wa jalla. Maka menggarap apa-apa, masuk pekerjaan apapun, melakukan proyek apapun, punya program apapun, punya cita-cita apapun, punya keinginan apapun, gantungkan akhirnya semuanya kepada sinten? Allah. Maka apa kata penulis di sini? Al-imanu bi annahu subhanahu al-muqaddimu wal mu'akhiru yuthmiru fi qalbil mu'mini ta'alluqa billahi wahdah. Jadi orang yang mengimani secara benar nama al-muqaddim dan al-mu'akhir ini akan menumbuhkan di dalam hatinya at-ta'alluq. At-ta'alluq itu ketergantungan. Apa-apa lapornya kepada sinten? Allah. Apa-apa curhatnya kepada Allah, bukan di medsos. Siki apa-apa medsos, apa-apa medsos. Ada banyak orang susah ngomong langsung. Padahal anu kur beda napa? Tembok. Kur gari ngomong. Aku ora seneng jenengan kiye-kiye. Ngomongnya nang ndi? Mesos. Ngesuk balas maning nang mesos. Ini bukan hanya antara tetangga dengan tetangga. Tapi juga kadang-kadang antara satu guru dengan guru yang lainnya. Antara satu pejabat dengan pejabat yang lainnya. Apa angele? Apa susahnya? Nomor? Telepon. Ya saya gak sempat untuk ketemu langsung empat mata. Sama-sama sibuk. Oh, nek balesi WA pasang status orang sibuk. Apa susahnya kita telepon? Japri. Ya, hubungi langsung. Ya. Latihan. Latihan. Ada apa-apa ta'aluknya, ketergantungannya hanya kepada sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkula alaihi subhanah. Dan juga bertawakal hanya kepada Allah. Kenapa? Famahma hawalal bashar taqdima syai'in lam yuridillahu taqdimah au ta'khira amrin lam yuridillahu ta'ala ta'khira fa in falan yastati'u. Kalau Allah sudah menginginkan kesuksesan seseorang, Allah sudah menginginkan kesuksesan seseorang, sekuat apapun kita berusaha untuk menghalangi, maka enggak akan bisa. Sebaliknya, kalau Allah sudah menginginkan kegagalan seseorang, sekuat apapun kita menghalangi itu, maka tidak akan bisa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabullahu lak." Ketahuilah, ini nasihat disampaikan oleh Nabi SAW saat itu kepada seorang anak kecil yang bernama Ibnu Abbas. Lihat bagaimana bobot nasihat Nabi SAW kepada anak SD kalau sekarang usia berapa? 7-8 tahun. Kelas berapa berarti? Kelas 2 SD. Lihat bagaimana bobot nasihat Nabi SAW kepada anak kecil. Ketahuilah, andaikan manusia semuanya, yang pertama sampai yang terakhir, mereka berkumpul semuanya untuk memberikan suatu manfaat bagimu. Membantu supaya kamu sukses, membantu supaya kamu naik jabatan, membantu supaya lamaranmu diterima, membantu supaya kamu bisa masuk ke pekerjaan di pabrik anu, di instansi anu. Seandainya seluruh manusia loh, bukan 1, 2, 3 pejabat, ya, bukan kata belece dari seseorang yang dihargai oleh pihak yang tempat kita mendaftar, bukan. Tapi seluruh manusia berkumpul untuk memberikan sesuatu kebaikan kepadamu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya, maka tidak mungkin itu akan engkau dapatkan. Kalau Allah sudah napa? Berganda. Jadi sekuat apapun kita akan memberi sesuatu, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, maka tidak akan bisa. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajari anak dari kecil untuk bertawakal hanya kepada Allah. Sekarang coba kita, ketika akan bepergian, pesan kita kepada anak kita apa? Le, nek butuh apa-apa, tuh ada bude, ada siapa? Pak D, ya. Ini ya, ada HP, ada apa-apa, telepon. Ustaz ya, itu wajar. Iya, tapi kenapa kita tidak awali dengan nak, ada apa-apa, doa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah. Hal yang seperti itu perlu pembiasaan. Perlu apa? Pembiasaan. Perlu diulang-ulang dari kecil. Abi, pengen bebek goreng. Minta nak sama Allah. Ya Allah, pengen bebek goreng. Boleh? Boleh? Boleh. Tapi pengen motor-motoran, minta nak sama Allah, minta, minta sama Allah. Ya Allah, pengen motor-motor. Itu kalau sering, sering dilakukan. Anak ada apa-apa, ya Allah. Ya, kemarin beberapa pekan yang lalu, Allah menakdirkan anak saya yang paling kecil, kakinya masuk ruji. Ya, saya lagi biasa setiap pagi habis subuh itu ngajak pit-pitan di bonceng. Pas lagi temuran jembatan sana, kali itu, jembatan itu. Begitu lagi kencengnya kok seret. Astagfirullah. Ada apa ini? Ada ibu-ibu di sampingnya itu. Mas, mas, mas. Kayak mas. Saya langsung astagfirullah. Ya sempat nopo? Sempat panik. Sampai kelihatan tulangnya. Kulitnya itu habis. Jadi tinggal astagfirullahaladzim. Itu siapa? Ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Ya nangis langsung. Langsung nangis. Akhirnya cepat-cepat hubungi dokter. Juga tanya sama herbalis. Intinya penanganannya bagaimana. Nah yang menarik adalah ketika lagi darahnya seperti itu, ya kan terkelupas kan yang bocah gede kesakitan, apalagi anak umur 5 tahun. Ya Allah, sembuhkanlah Bilal. Ya Allah, sembuhkanlah. Masya Allah. Maknyes gitu. Jadi, alhamdulillah. Ternyata selama ini ngajari supaya apa-apa minta sama Allah. Itu di saat-saat genting itu akan keluar. Contoh yang lain. Kemarin. Udah dibilangin sama anak. Nak, masuk kamar mandi jangan dikunci dari dalam. Itu susah bukanya. Jangan dikunci dari dalam. Itu susah bukanya. Ya. Ternyata tetap apa? Kunci dari dalam. Benar, gak bisa buka. Astagfirullahaladzim. Tidak bisa buka ke priwe. Gak ada apa namanya? Gak ada jendela. Pintunya pintu besi. Kan sudah mulai. Aduh panik. Nah, itu cara bukanya dipencet, didorong. Ya, bocah cilik kok. Dari dalamnya. Bismillah. Di dalam kamar mandi. Saking dia mungkin bilang, bismillah, bismillah. Ya Allah, ini gimana ini sore-sore, udah mau maghrib. Ya, tenang, tenang, tenang. Ambil apa? Upeng. Bismillah. Coba dibuka. Bisa. Begitu dibuka, dia langsung, alhamdulillah. Dianya ngomong alhamdulillah. Sayanya ngomong apa? Le, besok diulangi ya. Ya Allah, lebih islami anakku. Jadi pembiasaan itu penting. Akan kerasa di momen-momen ketika kita gak sangka, oh ternyata yang kita tanamkan itu ternyata diingat sama anak. Bolak-balik misalnya ada nikmat, ada makanan apa, nak dari siapa, nak Allah, alhamdulillah. Nak kamu kuat, bonceng, ngayuh sepeda, kuat. Kamu yang ngasih kekuatan siapa, nak? Allah. Terus gitu. Ternyata ketika kita sering seperti itu akan membuahkan kesadaran, ya. Bahkan bisa masuk ke dalam alam bawah sadar dia. Ada momen-momen tertentu ingatnya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita biasakan. Dari orang tuanya dulu, kemudian kepada siapa? Kepada anak-anak. Apa pernah anak itu disuruh minta sama Allah kemudian enggak sama abi aja? Ya pernah, namanya juga anak kecil. Jangankan anak kecil, anak besar pun juga demikian. Ya. Ada orang mau ngutang doa sama Allah. Udah doa sama Allah, sekarang lagi ikhtiar sama manusia. Doa sama Allah. Ini padahal orang besar loh. Apalagi anak kecil, ya wajar, enggak apa-apa, tapi terus diulang-ulang seperti itu. Ya. Jadi keyakinan Ibnu Abbas bahwa manfaat itu yang bisa memberikan hanya Allah, sebaliknya yang bisa menimpakan mara bahaya juga sinten? Hanya Allah. Inilah yang kemudian membuat akidah Ibnu Abbas menjadi sangat kokoh. Dari kecil sudah dididik demikian oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza, keyakinan ini bahwa nasib kita ditentukan oleh Allah bukan oleh sinten? Manusia. Yukhallisul qalba minal khaufi minal makhluqi aw raja'ihi. Keyakinan ini akan membersihkan hati kita dari perasaan takut kepada makhluk atau terlalu berharap kepada makhluk. Jadi keyakinan kita terhadap nama Al-Muqaddim dan apa? Al-Mu'akhir akan membersihkan hati kita dari perasaan takut kepada makhluk. Wah, nek aku orang manut ikut aturan itu, gak boleh sholat di waktu sholat, nanti gaji saya dipotong. Ini perasaan takut kepada makhluk. Atau perasaan harap kepada makhluk. Wah, kalau saya gak nuruti keinginannya untuk bikin nota fiktif, ya, nanti saya gak naik apa? Jabatan. Berharap kepada sinten? Makhluk. Perasaan harapan berlebih kepada makhluk, perasaan takut berlebih kepada makhluk, ini bisa dikikis dengan keyakinan kita terhadap nama Allah napa? Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir. Ini pelajaran atau buah yang pertama. Lanjut. Thaniyan, inna taqadduma al-haqiqiyan nafi'a huwa taqaddumu ila ta'atillahi azza wa jalla wa jannatihi wa marwatihi. Wa ta'akhura an dhalika huwa ta'akhurul haqiqiyul mazmum. أما التقدم في الدنيا وتأخر عنها فليس بمقياس للتقدم والتأخر. Buah yang kedua, kemajuan sejati. Kemajuan sejati adalah saat semakin taat kepada Allah. Kemajuan sejati adalah saat semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangnya orang itu berbicara kemajuan, kesuksesan itu lebih sering ukurannya apa? Materi. Oh, si Anu wis sukses, umai wis gedung. Oh, si Anu wis sukses, jabatannya sudah jadi manajer. Oh, si Anu sudah sukses, mobilnya wis jejer. Kebanyakan orang seperti itu. Oh, si Anu wis sukses, bojone wis papat. Jadi orang itu kebanyakan ngelihat dari sesuatu lahiriah, ya, yang sifatnya materi. Pernah nggak jenengan, oh si Anu wis sukses, saben dina sholatnya memuji terus. Pernah jenengan dengar orang seperti itu? Hah? Jarang. Padahal sebenarnya kesuksesan, kemajuan sejati adalah ketika seorang semakin taat kepada Allah. Apa gunanya naik jabatan tapi jadi mundur-mundur, nunda-nunda apa? Sholat. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya punya mobil malah jadi jarang ikut pengajian? Padahal dulu ketika sepeda ontel enggak pernah ketinggalan. Ketika masih ngontel, enggak pernah ketinggalan pengajian. Begitu punya mobil, alasannya apa? Wah, bensinnya larang. Karena enggak boleh beli Pertalite. Bolehnya beli apa? Pertama, larang. Ya wis ngontel maning apa? Jadi kemajuan yang hakiki, hakiki siapa? Kemajuan sejati. Kemajuan yang sebenarnya adalah ketika kita semakin taat dan patuh kepada Allah. Berarti kebalikannya apa? Kemunduran yang sebenar-benarnya adalah ketika kita semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah mengatakan jenengan sukses ketika jenengan naik jabatan terus jadi jarang menyentuh Al-Quran. Jangan katakan sukses. Itu adalah kemunduran. Ketika jenengan dulu jadi karyawan, sehari bisa baca satu juz. Kenapa begitu jadi bos, satu halaman pun tidak pernah dibaca? Itu bukan kemajuan. Itu adalah kemunduran. Maka apa kata penulis di sini? Inna taqaddumal haqiqi annafi'. Sesungguhnya kemajuan yang hakiki yang bermanfaat. Napa? Yang bermanfaat. Huwa taqaddumu ila ta'atillah. Yaitu ketika kita semakin maju, semakin taat kepada Allah. Jadi kita itu berusaha rapotnya tuh gini gitu. Ya. Bukan apa? Yuksa. Harusnya kita ini semakin tua, ya, semakin apa? Semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Semakin tambah umur, seharusnya semakin tekun beribadah. Okelah dahulu ketika masih SMP, SMA, ngajinya isi gerotal-geradul. Baca Al-Qur'annya masih enggak lancar. Masa sudah seusia 40, 50, 60 enggak ada perkembangan apa-apa? Mana kemajuan yang kita inginkan? Masa ibu-ibu ketika awal nikah masih emosian, ya dikit-dikit napa? Ngambek, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit pulangkan aku kepada orang tuaku. Itu kalau masih pengantin anyer ya wajar dalam tanda kutip ya. Masa wis 20 tahun bodoh sih kayak gue. Sudah 20 tahun menikah. Masih seperti itu karakternya. Apa enggak ada perubahan untuk menjadi lebih baik lagi? Jadi kemajuan sejati adalah ketika kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatihi wa mardatihi, dan kita semakin mendekati surga Allah dan semakin mendekati ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemajuan yang sejati. Sebaliknya, wa ta'akhur an dzalika huwa ta'akhurul haqiqiyul madmum. Dan ketika kita telat, mundur, ya, prestasi kita turun. Ya, dahulu rajin ke masjid, sekarang jarang ke masjid. Dahulu rajin baca Quran, sekarang jarang. Dahulu rajin ikut taklim, sekarang jarang. Ya. Dahulu masya Allah peduli sama anak dan istri, ada waktu untuk mendengar curhatan mereka. Sekarang sibuk dengan HP. Itu adalah kemunduran dan itu tercela. Beberapa tahun yang lalu, ya, kita terbiasa duduk bareng-bareng, makan bareng-bareng, ya. Entah itu di rumah, kadang-kadang di mana, kadang-kadang di luar. Dan ketika itu kita ngobrol enak, ya, nggak ada alat-alat komunikasi yang mengganggu kita. Sekarang kita makan bareng di rumah, di luar, masing-masing pegang HP. Ditanya sama yang punya warung atau yang punya rumah makan, "Bapak makan apa?" Sambil lihat HP, "Ini dulu." Istrinya, "Ibu makan apa?" "Ini dulu." Ya, pada dolanan apa? HP. "Nak, Mas makan apa?" "Ini dulu adik dulu." Muter terus, kabian sibuk apa? HP. Sampai momen kebersamaan itu dirusak dengan alat yang satu ini. Mbok ya waktunya makan minimal di nopo? Singkir. Itu kan momen kebersamaan. Kapan lagi kita akan bersama dengan anak dan istri kita? Ya. Kita harus perbaiki. Semakin lama ngaji, semakin nambah umur, harusnya kita semakin baik. Ya. Bukan malah semakin enggak baik, bukan malah semakin menjauh dari akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sampaikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pakai cincin. Pernah pakai apa? Cincin. Untuk apa? Stempel. Untuk stempel. Jadi Nabi SAW kalau ngirim surat dikasih stempel. Stempelnya Muhammad Rasulullah. Di mana? Cincin. Stempel. Suatu saat Nabi SAW pakai cincin itu lagi ngisi pengajian seperti ini. Lagi ngisi pengajian seperti ini. Tahu-tahu sama Nabi SAW dilepas cincinnya. Dilepas. Maka beliau ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau lepas cincinmu? Cincin ini membuat saya enggak fokus mengisi pengajian atau berbicara dengan kalian. Kenapa? Cincin. Cincin sama HP lebih ganggu yang mana? Ya zamane akik ya pas sholat ya kayak apa kayak kelawing apa apa sing biru kayak jenane sapir apa apa. Tapi sekarang kan sudah lewat kan zaman batu kan sudah lewat kan. Sekarang tinggal zaman apa? Gadget ya. Coba bayangkan Rasulullah SAW gak mau interaksi dengan jamaah pengajiannya, dengan para sahabatnya, terganggu fokusnya dengan apa? Cincin. Sekarang betapa banyak ustadz lagi ngomong dengan muridnya. Muridnya bukan apa? HP. Muridnya juga sama, ngomong sama ustaznya, ustaznya buka HP pada baik. Ya. Suami ngomong sama istri, istrinya malah buka HP. HP ya. Sama juga. Istri ngomong sama suami, suaminya juga HP ya. Kebalikannya, orang tua ngomong sama anaknya. Anaknya lagi apa? Masih mainan game. Anaknya yang datang sama orang tuanya juga sama. Pak, bolak-balik tuh. Celuk ora krungu. Lagi fokus apa? Ya ternyata wong tuane juga main game juga. Para bae. Jadi kita harus memperbaiki diri. Harus memperbaiki diri. Semakin hari semakin baik, bukan semakin hari semakin buruk. Wa amma taqaddumu fid dunya wa ta'akhuru anha. Adapun kemajuan dalam urusan duniawi. Adapun kemajuan dalam urusan duniawi atau kemunduran dalam urusan duniawi. Urusan dunia tadi sudah saya kasih contoh. Rumahnya tambah megah, kemudian mobilnya tambah apa? Banyak, tanahnya tambah luas, perusahaannya tambah besar, tokonya tambah cabang di mana-mana. Adapun kemajuan atau kemunduran dalam urusan duniawi laisa bimiqyasin litaqaddumi wa ta'akhur, bukan ukuran kemajuan atau kemunduran hakiki. Ukurannya bukan itu. Berarti kita enggak boleh ustaz mengembangkan usaha kita. Boleh. Tapi untuk apa kita kembangkan usaha tersebut? Jadi kalau jenengan mau mengembangkan usaha, itu yang dipikirkan adalah pakai apa untuk apa. Kenapa? Pakai apa untuk apa? Pakai apa itu maksudnya apa? Modalnya pakai apa? Halal apa haram? Pakai riba apa enggak? Ya. Kemudian untuk apa? Jenengan itu kalau usahanya sudah berkembang, keuntungannya tambah banyak, untuk apa keuntungannya? Kalau misalnya jenengan sudah lewat nih tahapan screening pertama untuk pakai apa sudah lewat, alhamdulillah modalnya halal bukan riba. Berarti tinggal screening yang kedua, apa tadi? Untuk apa? Jenengan niatnya mengembangkan usaha itu untuk apa? Ustaz, saya itu biasanya kalau ke masjid yang saya masukkan di kotak itu biasanya warnanya apa? Abu-abu. Saya itu pengen banget memasukkan ke kotak itu minimal yang warnanya apa? Biru, minimal. Syukur-syukur bisa yang warnanya merah. Selama ini saya kalau infak itu 2000 Saya itu pengin rasanya gimana sih infak 50 ribu, 100 ribu. Itu tujuan saya mengembangkan usaha. Kalau itu, maka berarti jenengan mendapatkan kemajuan yang hakiki. Tapi kalau misalnya usaha di mana-mana, infaknya tetap segitu aja. Lu buat apa? Buat apa? Ya. Maka apa yang tadi disampaikan di sini bahwa ukuran kemajuan hakiki itu bukan urusan duniawi. Itu bukan berarti kita enggak perlu mengembangkan apa? Usaha kita, bukan. Kembangkan usaha, tapi dengan apa dan untuk apa? Ya. Kalau dengan apanya halal, untuk apanya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa haji, ya, supaya bisa membahagiakan orang tua, supaya bisa mengumrohkan, menghajikan orang tua, supaya bisa kurban, ya, supaya bisa membantu pondok, membantu masjid, membantu anak yatim. Kalau itu tujuannya, maka itu adalah sebuah kemajuan yang hakiki. Ya. Jadi ukurannya bukan materi duniawinya tambah banyak, tapi ibadahnya tambah banyak. Ya. Ini adalah buah yang keberapa? Yang kedua. Lanjut. Thalithan, al-iman bihikmatihi subhanahu al-balighati fi taqdimi maqaddama wa ta'khiri ma akhar. ومقتضى حكمته سبحانه يجعل المؤمن يرضى ويسلم ويعتقد بأن الخيرة فيما اختاره الله له من تقديم أو تأخير وقد يكون في ذلك الرحمة واللطف وهو لا يشعر. Yang ketiga, meyakini kemaha bijaksanaan Allah. Meyakini kemaha bijaksanaan Allah. Masih ingat enggak? Ada berapa poin? 3 poin. Apa yang pertama? Kekuasaan, kehendak, kebijaksanaan. Ya, kekuasaan, kehendak, kebijaksanaan. Jadi poin-poin kesempurnaan Allah yang ditonjolkan di dalam nama Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir itu 3. Yang satu adalah kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan kehendak Allah, dan kesempurnaan kebijaksanaan Allah. Nah, mengimani nama Allah Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir ini akan menumbuhkan keyakinan di dalam hati kita tentang kemaha bijaksanaan Allah. Al-imanu bihikmatihi subhanah al-balighah. Ketika kita mengimani nama Allah Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir, maka itu akan menumbuhkan keyakinan bahwa Allah itu sangat bijaksana. Fi taqdimi ma qaddam wa ta'khiri ma akhar. Ketika Allah mendahulukan apa yang didahulukannya dan menunda apa yang ditundanya. Menunda apa? Mendahulukan apa? Ya, macam-macam. Ada menunda kematian. Ada mendahulukan apa? Kematian. Ada menunda kesembuhan. Ada mendahulukan apa? Kesembuhan. Ada mendahulukan rizki. Maksudnya rizkinya dibanyakin. Ada menunda rizki. Berarti rizkinya dibikin sempit. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan si A mati duluan, si B mati belakangan. Padahal si A lahir duluan. Pernah enggak 5 bersaudara? Yang tersisa malah yang nomor 1. Pernah? Banyak. Ya, bukan pernah, banyak. Ya. Dari 5 bersaudara yang paling tua malah yang matinya belakangan. Ya. Itu masalah kematian. Kesembuhan juga demikian. Ada orang masuk rumah sakit bareng-bareng. Ya. Yang sudah sebulan gak keluar-keluar, yang baru seminggu sudah keluar. Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan si A, dan menunda kesembuhan si B ini adalah karena kemahabijaksanaannya. Wa muqtada hikmati subhanahu yaj'alul mu'mina yarda wa yusallim wa ya'taqid bi anna al-khiyarah fi makhtarahu Allahu lah. Keyakinan tentang kemahabijaksanaan Allah itu membuat seorang mukmin ikhlas, rela, ridho menerima takdir Allah. Kenapa demikian? Waqad yakunu fi dzalika ar-rahmah wal lutf wa huwa la yash'ur. Karena bisa jadi apa yang dipilihkan Allah untuk kita itulah yang terbaik, kasih sayang Allah kepada kita. Contoh misalnya, dan ini sering saya sampaikan, sudah berusaha buka usaha ini, ternyata selalu apa? Selalu gagal. Ya, rizkinya enggak banyak-banyak. Mungkin itu adalah cara Allah Azza wa Jalla agar kita memperbanyak apa? Doa. Belum tentu kalau jenengan buka ini berhasil, belum tentu jenengan akan tetap mengangkat tangan ya Razzaq. Napa ya Razzaq? Wahai Maha Pemberi Rizki. Belum tentu. Ya. Sehingga ketika kita berdoa, siapa yang untung? Kita sendiri. Ya. Kita selalu berdoa kepada Allah. Sakit, belum sembuh-sembuh. Anak, diomongin apa? Susah. Akhirnya kita berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Nampak artinya? Ya Allah, jadikanlah keturunanku soleh, soleha. Terus minta seperti itu. Dan sampai nangis-nangis kita mintanya sama Allah. Diulang-ulang, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Siapa yang untung? Kita. Allah pengen kita dapat pahala dari doa-doa yang kita panjatkan tersebut. Ya. Sehingga ketika orang meyakini bahwa Allah mendahulukan ini, mengakhirkan ini, membuat ini sembuh duluan, ini mati duluan, itu karena kemahabijaksanaannya Allah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Terakhir, Rabian. Taqdimu man qaddamahu Allah azza wa jalla wa ta'khiru man akharahu subhanahu. وذلك بأن يكون ميزان التقديم والتأخير والحب والبغض والولاء البراء هو ميزان الله عز وجل في ذلك كله لا كما يزن به أكثر الناس اليوم حيث يقدمون أهل الجاه والمال والرئاسات. Yang ketiga, yang keempat, mendahulukan yang didahulukan oleh Allah. Kenapa? Mendahulukan yang didahulukan oleh Allah. Apa maksudnya? Saya kasih contoh aja biar lebih mudah. Dikisahkan Umar bin Khattab saat menjadi khalifah, ada pembesar-pembesar Quraisy yang pengin ketemu sama beliau. Sayangnya pembesar-pembesar Quraisy ini masuk Islamnya belakangan. Di waktu yang sama, ada mantan-mantan budak yang juga pengen menghadap kepada Umar bin Khattab. Dan mantan-mantan budak itu masuk Islam duluan. Yaitu Bilal, Suhaib, Ar-Rumi. Dari mana? Rumi. Dari mana? Romawi. Dua-duanya mantan budak. Siapa yang didahulukan sama Umar? Bilal dan Suhaib. Pembesar Quraisy. Kok suruh nunggu? Siapa? Mantan budak masuk dulu. Jengkel deh. Wah, ini hari paling apa? Paling sial dalam hidup saya. Kata salah seorang pembesar Quraisy. Yang di sampingnya mengatakan, "Yo salahmu dewe. Salah kamu sendiri. Muhammad itu ngajak kita masuk Islam dari kapan? Dari dulu. Yang masuk Islam duluan siapa? Bila? Kita? Belakangan. Ya wajar kalau Umar mendahulukan mereka karena mereka didahulukan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Jadi kalau kita mau mendahulukan seseorang, itu dahulukan orang-orang yang memang didahulukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sayangnya di zaman ini, orang lagi-lagi mendahulukan dari sisi materi. Coba sekarang, ada orang soleh banget datang kondangan nganggo sepeda ontel. Ada orang ora tahu sholat datang kondangan pakai nopo mobil. Sing kon jago neng sing meja sing paling apik sing ndi? Hah, yang mana coba? Yang hidungannya lengkap, yang VIP, yang mana coba? Yang pakai mobil. Padahal enggak pernah nopo sholat. Yang rajin sholat gara-gara datangnya pakai sepeda ontel, sendalnya sendal jepit selen maning. Suruh mana? Mas buru-buru ngono-ngono. Oh, nang jaba sisan. Kenapa? Amplope beda. Yang ini amplope kemungkinan tebel, yang ini tipis, padahal belum tentu juga. Ya, padahal belum tentu juga. Ini kan realitanya. Harusnya kita itu mendahulukan yang didahulukan Allah. Yang didahulukan Allah siapa? Orang yang beriman. Sampai saya kasih contoh terakhir. Jenengan kalau datang calon menantu. Calon apa? Menantu. Yang satunya ya, tamatan pondok ya, paling guru ngaji. Ya. Yang satu anaknya apa? Pejabat, anaknya pengusaha. Ya, walaupun ratau apa? Sholat. Baca Quran aja gak bisa. Coba jenengan sebagai orang tua mau lebih mendahulukan yang mana yang mau diterima. Ya. Ini ujian ini wis ngaji al-muqaddim al-muakhir jajal. Ya. Nggo ngapa ngajine? Ya, ya golek sing tamatan pesantren tapi sugih Ustaz. Ya nek ana ora apa-apa, ora ana. Ya. Cari yang soleh. Karena yang soleh itu yang didahulukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dahulukan apa yang didahulukan oleh Allah. Inilah pelajaran terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.